Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabih Wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatih ila yumiddin Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di pagi hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran membahas buku Halal Haram Bisnis Online. Dan kita akan membahas tentang pembayaran transaksi online dengan pulsa. Pada saat UFID pertama kali menerbitkan aplikasi di Play Store atau di iTunes Store, ada beberapa pembeli yang dia waktu itu aplikasinya berbayar dengan nilai sekitar 15.000, ada yang 10.000, ada beberapa aplikasi. Ada beberapa pembeli yang meminta, bisa enggak saya beli tanpa harus mengikuti prosedur yang ada di situ, sehingga belinya pakai pulsa. Saya beli dengan mengirim pulsa ke UFID, kemudian nanti pulsa itu bisa dimanfaatkan oleh UFID. Akhirnya kami bertanya kepada salah satu provider, dalam hal ini adalah Telkomsel, bisakah nanti ketika kita kumpulkan pulsa dalam jumlah yang banyak sebagai alat bayar dari para konsumen, kemudian nanti kita uangkan dengan cara kita jual kembali, buyback ke konsumen. Kemudian jawaban yang disampaikan oleh pihak Telkomsel bahwa hingga saat ini pulsa belum bisa dijadikan sebagai alat tukar. Dan mereka memang tidak diizinkan untuk menjadikan pulsa sebagai alat tukar. Sehingga pulsa pada asalnya bukan uang, bukan alat tukar. Baik, lalu apa itu pulsa? Pulsa adalah sebuah properti digital yang dia menjadi objek transaksi karena dia bentuknya adalah satuan jasa yang bisa dimanfaatkan oleh pemiliknya. Hanya saja karena pulsa di tempat kita itu tidak memiliki satuan tertentu, tidak ada pulsa 1 liter atau pulsa 1 kilo atau pulsa 1 meter atau yang lainnya, maka cara yang paling gampang adalah menggunakan satuan mata uang. Pulsa sekian rupiah, token listrik sekian rupiah, dan seterusnya. Baik, sehingga pada saat kita membeli pulsa, itu hakikatnya adalah transaksi ijarah. Jual beli ijarah yang di situ terjadi keseimbangan antara iwat, kita membayarkan senilai tertentu, kemudian kita mendapatkan muawat dalam bentuk unit jasa yang disediakan oleh pihak provider. Dan nanti kita boleh menggunakan unit jasa itu sesuai yang kita butuhkan. Karena itu, dalam hal ini terjadi murni transaksi jual-beli jasa. Tidak ada utang-piutang di sana. Tidak ada sarf di sana. Tidak ada wadiah. Tapi murni transaksi jual-beli jasa. Nah, selanjutnya ketika dia sudah menjadi unit jasa, bolehkah dia gunakan untuk alat pembayaran? Ketika itu sudah menjadi unit jasa, kemudian digunakan sebagai alat bayar, maka berarti yang terjadi adalah transaksi barter. Yang satu unit jasa, yang satu objek yang lain yang diinginkan oleh pembeli. Sehingga terjadilah transaksi barter. Misalnya, saya membeli aplikasi. Yang saya gunakan sebagai alat bayar adalah pulsa. Berarti terjadi barter antara pulsa dengan aplikasi. Ketika terjadi barter seperti ini, maka yang terjadi adalah transaksi baik muqayyadah, jual beli antara objek tertentu dengan objek tertentu. Dan seperti ini diperbolehkan. Di buku saya sebutkan, bukan syarat jual beli harus menggunakan alat tukar resmi negara. Boleh saja ketika seseorang membayar dengan menggunakan selain mata uang, karena hakikat dari sehingga berbeda dengan e-money, berbeda dengan PayPal, berbeda dengan OVO, GoPay, dan seterusnya. Dan kebijakan negara, mereka tidak membolehkan menjadikan pulsa sebagai uang, karena pulsa adalah sebuah unit jasa. Nah, saat kita melakukan jual-beli pulsa, berarti yang terjadi di situ adalah adanya akad mu'awadah, sehingga terpenuhi keseimbangan iwad sama dengan mu'awad. Iwadnya misalnya pulsa Anda bayar 100.000, bukan 100.000 biasanya, dilebihkan ya. Misalnya 101.000, ada kelebihan 1.000, 101.000, lalu Anda mendapatkan sebuah pulsa senilai 100.000. Baik. Yang jadi pertanyaan begini. Ini kan 100.000. Satuannya rupiah juga. Kemudian ini 101.000. Dan itu uang rupiah. Anda membayar 101.000, tapi Anda mendapatkan pulsa 100.000. Apakah kelebihan ini tidak termasuk riba? Sehingga ini kalau kita detailkan berarti gini, 100.000 plus 1.000, lalu kita mendapatkan pulsa 100.000. Andai ini bukan termasuk biaya admin, karena kita beli di counter pulsa apapun, misalnya di situ ada kelebihan, dengan hanya biaya apa misalnya menggunakan HP dibayar 1.000. Kita andaikan menegaskan ini bukan biaya admin, boleh nggak kayak gini? Apakah ini termasuk riba fadl? Jawabannya diperbolehkan. Kenapa? Karena pulsa 100.000 itu bukan uang, tapi unit jasa. Anda mendapatkan pulsa 100.000, yang itu merupakan satuan unit jasa senilai 100.000, tapi mengingat pulsa tidak punya satuan tertentu, maka dia menggunakan satuan uang. Sehingga pulsa 100.000 itu bukan uang, tapi unit jasa. Sudah? Nah, berikutnya pulsa sebagai alat bayar. Ketika pulsa dijadikan sebagai alat bayar, pada saat pulsa dijadikan sebagai alat bayar, berarti di situ terjadi tukar-menukar antara unit jasa dengan objek yang lain. Kalau terjadi transaksi objek satu ditukar dengan objek dua, dan dua-duanya bukan uang, maka model seperti ini namanya transaksi baik muqayyadah. Baik muqayyadah. Kita sudah pernah membahas ini di pengantar fikih jual beli. Dan baik muqayyadah atau bahasa lainnya adalah barter, hukumnya diperbolehkan. Di sini objeknya adalah satunya barang, satunya juga barang, atau satunya jasa, satunya barang, satunya barang, satunya jasa dan sama-sama jasa, dua-duanya disebut dengan baik muqayyadah. Baik. Seperti ini diperbolehkan, dan di masa silam bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ini satu hal yang lumrah. Wallahu alam. Sehingga tidak ada masalah pembayaran dengan menggunakan pulsa. Berikutnya saya akan melebar sedikit terkait beberapa kasus yang kemarin sempat disampaikan. Ada orang yang membayar sejumlah tertentu, lalu dia mendapatkan sekian kupon. Kemudian kupon itu bisa dipakai untuk bermain di mana? Time zone atau apa ya? Ini pertanyaan kurang lebih 2 hari yang lalu ya. Nanti bisa dipakai untuk bermain di time zone atau di mana, lalu dia bisa bermain ini sampai jumlah kupon itu habis. Itu yang lebih tepat, dia masuk uang atau bukan? Ya. Apa namanya, Pak? Koin. Ada yang bentuknya koin, ada yang bentuknya voucher, dan ada yang sejenis lainnya. Intinya yang bentuknya dia alat bayar. Ini kalau boleh saya simpulkan adalah alat bayar yang terbatas. Terbatas di wilayah tertentu, di kawasan tertentu. Dia alat bayar yang terbatas di wilayah tertentu atau kawasan tertentu, sehingga dia tidak berlaku di tempat yang lain. Baik. Pertama, kalau kita lihat posisi koin, voucher, dan seterusnya, itu yang pertama, dia bukan uang. Karena kita tahu dia tidak berlaku sebagaimana definisi uang, yaitu alat tukar yang diterima secara umum di masyarakat. Sementara ini tidak bisa diterima secara umum di masyarakat. Voucher belanja yang ada di swalayan A, yang diterbitkan oleh swalayan A, dia tidak berlaku untuk digunakan di swalayan B. Koin di sebuah area permainan A, dia tidak berlaku ketika Anda gunakan di area permainan B. Sehingga masing-masing berbeda. Contoh yang lain di float market, ya, yang orang misalnya menukarkan sekian koin dengan uang rupiah, lalu dia dapat sekian koin, dan itu hanya bisa dipakai belanja di float market. Itu bisa nggak diuangkan? Misalnya sisa, terus nanti dia balik ke kasir, kemudian sisanya diuangkan. Andai itu sisa, intinya koin-koin itu tidak bisa disebut sebagai uang. Sudah? Nah, sekarang kita akan bahas ini. Kira-kira yang bentuknya voucher itu, akad yang terjadi seperti apa? Termasuk koin belanja ini ya, yang dipakai di sebuah unit permainan, itu kira-kira akadnya seperti apa? Coba kita lihat penjelasan yang ada di Hasyiah Ibnu Abidin, akan ditampilkan. Baik. Bisa dibesarin? Kita coba baca keterangan salah satu ulama mazhab Hanafiyah. Keterangan Ibnu Abidin terkait bentuk orang yang membayar senilai tertentu, kemudian nanti dia bisa mendapatkan barang dalam rentang waktu tertentu. Beliau menyebutkan as-suratu tsalitsah, bentuk yang ketiga. Ayyadfa'al insanu ilal bayya' darahim. Ada orang yang menyerahkan sejumlah uang, sejumlah dirham kepada penjual. Wa yaqulu, dan dia mengatakan ishtaraitu minka 100 ritlin min khubzin mathalan. Lalu dia mengatakan saya mau beli 100 ritel 100 ritel roti. Ini satuan yang wallahu alam kita tidak berkepentingan dengannya karena ini satuan masa silam. Ini bukan liter ya, tapi ritel. Ro to lam. Anggaplah misalnya satuannya adalah satuan berat misalnya. Saya akan beli dari Anda 100 gram roti. Wa ja'ala ya'khudhu kulla yawmin khamsata artal. Dan setiap hari dia nanti mengambil 5 ritel. Padahal jumlahnya berapa? 100. Berarti butuh waktu kurang lebih 20 hari. Dia bayar sekian dirham, uangnya tertentu. Lalu dia dijanjikan, atau pembeli mengatakan, nanti saya akan ambil sekian ritel tiap hari. Dan totalnya sebanyak 100 ritel. Kata penjelasan di sini, hadzal bai'u fasidun, wa ma akala fahuwa makruh. Jual beli seperti ini fasid, jual beli yang rusak, jual beli yang tidak sah. Sedangkan apa yang dimakan statusnya makruh. Wa dzalika li jahalatil mabi'. Kenapa? Karena tidak ada kejelasan objek transaksi. Li'annahu ishtara khubzan ghaira musyarin ilaihi. Karena dia membeli roti tapi tidak ditegaskan yang mana. Fa kana al mabi'u majhulan, sehingga transaksinya adalah transaksi yang majhul. Wa min syara'iti sihhatil bai' ay yakuna al mabi'u makluman, dan bagian dari syarat sahnya jual beli adalah objeknya harus jelas. Baik. Sehingga coba kita lihat di sini. Ketika ada orang yang menyerahkan sejumlah uang, A menyerahkan kepada B senilai 100 ribu misalnya. Lalu dia mendapatkan janji dari B, atau dia mengatakan kepada B, nanti saya akan beli dari kamu misalnya 10 unit X, dan akan saya ambil satu per hari. Nanti diambil satu unit per hari. Tapi unit X ini ada banyak macam. Karena X ini nama umum. roti, dan roti itu ada banyak macam. Nama umum ya. Maka kata Ibnu Abidin, di sini ada jahalah terhadap objek X. Ini majhul. Dan jual beli dengan objek majhul, berarti di sini kan 100 ribu ini sebagai iwat, mendapatkan 10 unit barang X, yang ini enggak jelas, majhul. Nah, ketika di situ majhul, berarti ada unsur apa? Jahalah. Dan termasuk di antara jual beli yang terlarang adalah jual beli yang mengandung unsur jahalah. Maka yang model kayak gini tidak diperbolehkan. Baik, sekarang kita baca lanjutannya. As-surah ar-rabi'ah, bentuk yang keempat. Wahiyya ayyad fa'al insanu darahim lil bayya' duna ayyakula lahu ishtaraitu. Si A menyerahkan uang kepada pembeli dan dia tidak mengatakan saya akan beli. Namun dia mengambil setiap hari 5 artol. Wala ya'lamu samanaha, dan dia juga enggak tahu harganya. Cuman misalnya dia menyerahkan uang 1 juta. Terus hari ini dia ngambil barang. Dan dia enggak tahu saat dia menyerahkan uang itu berapa harganya, tapi tiap hari nanti dia akan ngambil barang. Fahadha la yanqidu bai'an bitta'ati. Maka saat dia menyerahkan uang itu tidak bisa disebut sebagai jual beli. Atau ketika dia ngambil barang tadi tidak bisa disebut sebagai jual beli. Li jahalati tsaman, karena tidak jelasnya harga. Fa idza tasarrafa al-akhidhu fil mabi' wa qad dafa'ahu al-bayya' biridahu bid-daf'i wa bit-tasarrufi fihi ala wajhi ta'wid anhu lam yanqid bai'an. Apabila tasarrafa al-akhidhu fil mabi', yang mengambil tadi yaitu si pembeli apabila si pembeli tadi sudah menggunakan objeknya, wa qad dafa'ahu al-bayya' biridahu, dan penjual sudah menyerahkan barang tadi dengan kerelaannya, wa bitasarrufi fihi, dan silakan dipakai. Misalnya saya sebagai pembeli, saya ngambil beras, saya ngambil minyak, dan penjual membiarkan, silakan pakai aja. Silakan mau dipakai silakan. Wa bitasrif, dan wa bitasarrufi fihi ala wajhi ta'wid anhu, dan boleh saya gunakan sebagai ganti, sebagai ta'wid dari apa yang sudah saya bayarkan. Lam yanqid bai'an, ini tidak bisa disebut sebagai jual beli. Wa in kana ala niyatil bai'i, wa in kana ala niyatil bai', meskipun dia punya niat untuk melakukan jual beli. Li annal bai'a la yanqidu bin niyyah, karena jual beli itu tidak sah hanya sebatas dengan niat. Fa yakunu shabihal qardil madmuni bimithlihi aw biqimatihi. Sehingga di sini seperti utang yang ditanggung dengan pembayaran yang semisal atau yang senilai. Fa idza tawafaqa ala syai'in badal al-mithl aw al-qimah bari'at dhimmatul akhidh. Apabila mereka sepakat untuk mengambil sesuatu sebagai ganti dari uang tadi, maka tanggung jawab orang yang mengambil uang tadi gugur, artinya penjual tanggung jawabnya menjadi gugur. Wallahu ta'ala alam. Baik, sehingga bentuk yang kedua itu dari penjelasan beliau. Ini tadi bentuk yang pertama ya. Ini bentuk yang kedua. Kita belum menyimpulkan voucher itu skema akadnya kayak gimana. Kita baru mengeja penjelasan yang disampaikan dalam hasyiah Ibnu Abidin. Bentuk yang kedua, si A menyerahkan sejumlah uang kepada B. Anggaplah senilai 1 juta. Dan A tidak pernah mengatakan saya beli sesuatu. Cuman A tiap hari dia mengambil barang. Dia ambil barang harian. Dan B diam saja, B merelakan. Saya ngasih 1 juta, Hari ini saya ngambil beras kilo, telur sekilo. Saya tunjukkan ke B, beras kilo, telur sekilo. Saya pulang. Dan B, ya silakan ambil. Besok lagi saya ngambil apa minyak, kemudian saya ambil tepung. Saya tunjukkan B, silakan. Dan itu terus berlalu seperti itu. Kata beliau, kita sama-sama punya niat untuk melakukan jual beli dengan nilai 1 juta. Tapi karena harga nggak jelas, saya ngambil telur itu saya nggak tahu harganya berapa, saya ngambil beras saya juga nggak tahu harganya berapa, dan waktu saya menyerahkan uang 1 juta, objeknya nggak jelas, nanti saya mau ambil barang apa saja, maka kata beliau, seperti ini bukan jual beli. Tapi seperti ini masuk dalam syabihal qardi, dia mirip seperti akad utang. Al-matmun yang ditanggung oleh B untuk diserahkan kembali kepada A sebagai ganti dari nilai 1 juta. Nah, sehingga dalam transaksi ini yang terjadi adalah A memberi utang ke B senilai 1 juta. Ya. Dan nanti akan dibayar, dikembalikan dalam bentuk barang. Dikembalikan dalam bentuk barang. Nah, kata beliau, faida tawafaqa ala syai'in badal mitsl aw al qimah, apabila A dan B saling sepakat. Pak, saya ngambil ini ya. Ngambil ini dan mereka saling sepakat. Tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang merasa dirugikan, maka bari'at zimmatul akhir, maka tanggung jawab B menjadi gugur, selesai dia tanggung jawabnya, sehingga saat dia menerima uang 1 juta itu, kemudian total barang yang sudah diambil sudah disepakati senilai 1 juta, maka transaksinya menjadi selesai, artinya utangnya dianggap lunas. Sudah? Baik. Sekarang kita akan bawa, coba kita bawa kasus ini kepada kupon belanja, koin, voucher, dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah kupon belanja. Ya. Kupon belanja dengan voucher sama atau beda? Sama ya. Baik. Kalau kita perhatikan, baik koin, voucher, kupon belanja, ada beberapa kemungkinan ya, kemungkinan akad. Pertama, jual beli biasa. Dan ini menurut penjelasan tadi tidak sah. Ini tadi tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena nggak jelas. Misalnya, voucher tertera senilai 500 ribu. Kalau Anda beli voucher 500 ribu, Anda nanti mau belanja apa? Nggak jelas ya. Ya, wallahu alam pak, saya nggak tahu nanti mau belanja apa. Sehingga baik yang menerima uang maupun yang menerima voucher, dua-duanya nggak tahu. Anda beli sekian puluh koin di area permainan. Anda nanti mau main apa? Wah, itu tergantung syahwatnya. Kalau pas lagi pengen ini ya main ini, kalau pas lagi pengen ini main ini. Baik, sehingga di posisi ini sama-sama tidak enggak tahu. Nah, kalau disebut sebagai jual beli, maka ini jual beli yang tidak sah karena objeknya majhul. Objeknya enggak jelas. Ya. Sudah? Bagaimana kalau niatnya jual beli? Sebatas niat itu tidak terhitung sebagai jual beli. Karena jual beli tidak boleh hanya sebatas dengan niat. Jual beli itu harus ada aksi. Makanya kalau, Pak, saya punya rencana mau beli rumah Bapak. Sudah beli belum? Belum. Kenapa? Karena ini baru sifatnya niat untuk membeli. Sudah? Yang kedua, ini adalah akad salam. bisa enggak ini dibawa kepada akad salam? Saya membayar 400 ribu, tapi dapat voucher 500. Biasanya gitu ya. RP sini 400, lalu dapat voucher 500. Biasanya begitu. Bisa enggak ini dipahami sebagai akad salam? Ini juga enggak bisa dipahami sebagai akad salam. Kenapa? Syarat salam itu objeknya harus jelas. Salam yang objeknya enggak jelas, hukumnya dilarang. Nabi SAW mengatakan, "Man aslafa fal yuslif fi kailil ma'lum wa waznin ma'lum ila waqtin ma'lum." Siapa yang melakukan akad salam, maka timbangannya jelas, takarannya jelas, dan waktunya harus jelas. Dan beliau pun di situ hadisnya menyatakan, "Man aslafa fi tamrin," siapa yang salam melakukan akad salam untuk kurma. Berarti objeknya sudah tertentu, yaitu kurma. Maka timbangannya jelas, takarannya jelas, waktunya jelas. Nah, kalau voucher, barang yang mau diambil apa? Wallahu a'lam. Tergantung siapa yang mau diajak belanja. Kalau yang diajak istri pertama dan anaknya, nanti belanjanya mengikuti selera mereka. Kalau yang diajak belanja orang tua, nanti mengikuti selera orang tua. Jadi beda-beda tergantung nanti apa yang akan diambil. Baik, maka tidak bisa disebut akad salam. Kita bisa nyatakan tidak sah. Sudah? Kemungkinan yang berikutnya. Kemungkinan yang ketiga. Bisa enggak itu sarf? Voucher adalah uang. Jawabannya ini juga enggak bisa. Kenapa? Karena voucher bukan uang. Tadi penjelasan kita di sini, pulsa itu jasa, kemudian voucher juga bukan uang. Dia alat bayar yang terbatas di area tertentu sehingga bukan uang. Maka beli voucher bukan akad sarf. Beli voucher bukan sarf. Baik, kita sepakat ini karena voucher bukan uang. Tayyib, bisa enggak itu diartikan sebagai wadiah? Bisakah itu diartikan sebagai wadiah? Kita bawa ke akad wadiah. Bentuknya gimana? Berarti saya titip uang nih, 400. Maka nanti saya akan ambil dalam bentuk barang. Ini juga enggak mungkin ya. Kenapa? Karena hukum asal wadiah itu diambil dalam bentuk yang sama seperti yang dititipkan. Misalnya, titip mobil, ngambil apa misalnya? Ngambilnya motor, itu bukan wadiah. Anda tadi titip apa? Mobil. Ya sudah ambil mobil, titip mobil. Hukum asal wadiah itu yang diambil adalah sama sebagaimana yang dititipkan. Ini juga bukan. Bukan wadiah. Baik. Nah, kemungkinan yang paling yang paling bisa adalah ini. Yang paling mendekati ini, utang. Dan kalau kita lihat dari pendekatan yang disampaikan dalam hasyiah tadi, bahwa ketika orang menyerahkan sejumlah uang, kemudian nanti dia akan ngambil barang, padahal dia enggak tahu harga, dan saat dia menyerahkan uang, dia juga enggak menentukan barangnya apa. Dipahami itu sebagai utang, sehingga 1 juta ini adalah utangnya B kepada A, dan nanti akan dibayar dalam bentuk akan dibayar dalam bentuk barang. Karena utang itu pembayarannya bebas. Ya, utang itu tidak disyaratkan bayarnya harus dalam bentuk seperti yang diterima. Utang uang bayar apa? Bayar barang. Boleh enggak? Boleh. Ya. Saya utang uang 1 juta. Kemudian ketika ditagih, saya minta kepada yang nagih, "Bapak mau ngambil barang saya terserah." Kemudian dia ngambil apa misalnya sepeda saya, ya. Yang senilai 1.100.000. Nah, di situ saya setuju ya, silahkan bawa. Begitu saya setuju dan dia setuju, bari'at zimmati. Maka tanggung jawab saya sudah gugur. Berarti artinya apa? Utang dianggap lunas, selesai. Maka di sini saat beli voucher, saat beli voucher itu sama dengan memberi utang. Sama dengan memberi utang, sehingga saat apa namanya belanja menggunakan voucher, belanja dengan voucher itu sama dengan nagih utang. Gini ya. Itu kalau kita sepakat dengan pendekatan yang tadi kita sampaikan. Belanja dengan voucher itu sama dengan nagih utang. Nah, walhamdulillah ada fatwa yang sejalan dengan penjelasan kita di atas tadi. Fatwa yang diterbitkan oleh lembaga fatwa Darul Ifta Yordan. Ada pertanyaan tentang hal yajuzu bai'u kupon tasawuf. Bolehkah membeli kupon belanja? Kemudian di sini dijelaskan tumatsilu kubunat at-tasawwuq al-madfu bima blagin maliyah fatu'addu bil mustalahil fiqhi bi mustalahil fiqhi qardan lisunduq ala amakin at-tasawwuq al-mushar ilai. Bentuk kupon belanja yang sudah diserahkan dengan menyerahkan sejumlah uang tertentu, maka dalam istilah fikih ini masuk dalam kategori memberi utang kepada asunduk ala amakin tasawuk al musyar ilai, kepada lembaga yang menerbitkan itu untuk bisa dipakai belanja di tempat-tempat yang sudah ditunjuk. Misalnya Anda beli kupon belanja di Matahari, maka kita bisa belanja, kita bisa menggunakan ini di semua cabang Matahari. Di Jogja bisa, di Solo bisa, Anda di Surabaya bisa juga pakai. Ala amakin tasawuq al-musyar ilai, di tempat-tempat belanja yang sudah ditunjuk. Fahiya dainun, sehingga statusnya adalah utang. Wad-dainu la yajuzu bai'uha illa halan wala yasihu taqsituhu li'anna dhalika yu'addi ila bai'id dain bid-dain. Dan yang namanya utang tidak boleh ditransaksikan kecuali secara tunai dan tidak boleh dicicil, karena ini bisa menyebabkan jual beli utang dengan utang. Jadi beliau menyebut bahwa kupon belanja adalah transaksi utang. Maka saat beli voucher itu sama dengan memberi utang. Dan beliau mensyaratkan ketika beli voucher nggak boleh nyicil. Nggak boleh nyicil. Ya. Voucher nilainya 100, nilainya 1 juta. Tapi membayarnya dicicil. Hari ini misalnya dibayar 500, bulan depan bayar 500 dengan pakai potong gaji. Itu enggak boleh. Karena kalau seperti ini jadinya bai'ud dain bid dain, jual beli utang dengan utang. Nah. Wa 'ala hadza la yajuzu bai'uha aqsatan. Dan karena itu tidak boleh untuk menjualnya secara dicicil, harus dibeli dengan cara tunai. Kemudian walau bil qimati nafsiha min ghairi ziyadatin, meskipun dengan nilai yang sama. Voucher 500 dibayar 500. Enggak ada kelebihan. Tapi dengan dicicil enggak boleh. Fa idza ishtarata az-ziyadata adda dhalika ila riba li'annahu qardun mashrutun bi ziyadatin. Dan jika di sana ada kesepakatan tambahan, maka ini masuk dalam kategori riba, karena ini adalah utang yang disyaratkan adanya tambahan. Sehingga model seperti ini juga, wallahu alam, kata beliau, dilarang. Ya. Utang 400 ribu dapat voucher nanti dibelanjakan senilai 500 ribu. Ini dilarang. Karena ini disepakati di depan. Dan ketika ada kesepakatan tambahan dari nilai voucher yang sudah diserahkan, maka itu masuk dalam kategori az-ziyadah fid-dain, dan tambahan dalam pelunasan utang masuk dalam kategori riba. Wallahu a'lam. Baik. Baik jamaah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa apa yang kita bahas itu sifatnya hanyalah salah satu pendekatan, dan ini sebatas yang kami ketahui dan yang kami pahami dari beberapa referensi yang saya punya. Barangkali Anda, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, punya keterangan yang lain, yang itu mungkin saya tidak tahu, nanti silahkan disampaikan melalui komen WA atau di kolom chat di fanpage, agar bisa kami baca dan bisa kita jadikan sebagai tambahan untuk belajar bersama. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Dan sebagai tambahan, bagi Anda yang memiliki buku, nanti silahkan dibuka halaman 179. Halaman 179. Coba bisa ditampilin ya. Saya share, barangkali ada sebagian yang belum punya. Sudah saya kirim ke WA. Di situ saya mencantumkan satu tabel di buku ini. Di halaman 179, tabel sebagai bentuk kesimpulan dari pembahasan uang digital. Uang digital saya bagi menjadi tiga, ada yang mughattah, ada yang ghair mughattah, ada yang di backup, ada yang tidak di backup, dan ada yang bentuknya properti digital yang punya nilai meskipun dia bukan uang. Contohnya adalah pulsa. Baik. Coba kita tampilkan dulu. Nah, seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang tidak punya buku, kurang lebih seperti ini hasil kesimpulan yang kita bahas. Uang digital di situ ada dua. Pertama, ada yang mughattah. Mughattah itu memiliki backup fiat money. Dan untuk jenis yang pertama, yang mughattah, saya bagi lagi menjadi dua. Ada yang cakupannya luas, di masyarakat, contohnya seperti e-money. Untuk jenis yang pertama ini, maka kita hukumi statusnya sebagaimana mata uang, sehingga berlaku status mata uang. Karena itu ketika dipertukarkan, dia harus memenuhi persyaratan pertukaran mata uang. Uang, dengan satuan yang sama, misalnya sama-sama rupiah, di sana wajib tunai dan tidak boleh ada kelebihan, artinya sama kuantitas. Kemudian yang kedua, uang mughattah yang terbatas jangkauannya, seperti GoPay, T-Cash, OVO, dan yang lainnya. Yang ini disediakan oleh provider, dan biasanya dia lebih terbatas penggunaannya. Kami menyimpulkan bahwa statusnya bukan uang, karena dia tidak bisa digunakan secara umum, sehingga tidak memenuhi sebagai standar definisi uang. Namun saldo itu dipahami sebagai simpanan, dengan dua pendapat yang mengerucut yang kemarin kita sampaikan. Simpanan itu statusnya apa, apakah statusnya utang ataukah wadiah, ada khilaf di antara para ulama. Kemudian berikutnya adalah uang yang tidak mughatta. Yang tidak mughatta berarti dia tidak di backup oleh fiat money. Karena tidak memiliki underlying asset dan tidak memiliki nilai intrinsik sama sekali, serta tidak ada negara yang menjamin, maka kami lebih cenderung bahwa dia bukan uang dan tidak boleh ditransaksikan. Kenapa tidak boleh ditransaksikan? Penyebabnya adalah pengaruh fluktuasi yang sedemikian tidak bisa diprediksi, dan fluktuasinya sangat besar. Sehingga ketika fluktuasinya besar, maka transaksi yang terjadi adalah transaksi gharar, sehingga masuk dalam larangan Nabi SAW, naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Kemudian bentuk yang ketiga adalah pulsa atau properti digital yang bernilai, yang dia punya manfaat. Jual beli properti seperti ini hukumnya boleh karena dia punya manfaat. Dan andai dia bisa dijadikan sebagai alat tukar, berarti yang terjadi adalah jual beli barter, jasa dengan jasa yang lain, dan jual beli barter hukumnya diperbolehkan selama mereka saling sepakat. Baik. Sementara satu lagi seperti voucher, kemudian ada kupon belanja yang baru saja kita bahas, karena ini bukan permasalahan digital, bukan masalah online ya, maka ini tidak saya cantumkan di buku, tapi tadi kita bahas sebagai tambahan. Dan para ulama memahami bahwasanya bentuk-bentuk voucher seperti tadi statusnya adalah akadnya utang. Karena itu yang pertama yang perlu diperhatikan, tidak boleh membeli voucher dengan cara dicicil. Yang kedua, jika statusnya adalah utang, maka nilai yang tertera dengan uang yang diserahkan harus sepadan. Ya. Sehingga ketika membeli voucher 500 ribu, maka yang tertera di voucher itu juga harus 500 ribu. Wallahu ta'ala alam, sebatas itu yang bisa kami pahami. Semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Dan selanjutnya, bagi Anda yang mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Di sini sudah ada telepon yang masuk, coba kita angkat. Silahkan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya Ustaz. Ana punya teman, dia itu tukang bikin kaos lah, dia tukang bikin kaos. Nah, ana itu memasarkan produknya dia, bukan hanya dia sih, ada beberapa teman ana itu kebetulan bergerak di bidang konveksi ya. Jadi kadang ana masarin produk custom, siapa yang mau bikin kaos ana tampung. Nah, transaksinya itu dari si customer misalkan itu bayarnya ke ana langsung. Nah, habis itu ana baru lempar ke teman ana yang bikin. Kalau di si A misalkan enggak bisa, ana ke si B karena kan produknya dia custom ya. Nah, untuk harganya ana nentuin langsung ke si customer. Nah, dari situ ana baru nego harga ke yang si pembuat, karena ya udah ada gambaran lah dari pesanan itu mungkin ini kisaran harga berapa gitu. Nah, kalau gitu gimana ya Ustaz ya? Baik. Cukup Bapak? Satu lagi Ustaz, boleh? Iya, silakan. Nah, ini kemarin kan bahas masalah GoPay ya. Nah, kalau misalkan ana sebagai mitra GoFood, terus untuk penjualannya misalkan ana beda ini, untuk yang offline lebih murah, terus untuk yang beli lewat aplikasi GoFood ana lebihin 20%. Kalau gitu hukumnya gimana ya? Nah, cukup Bapak? Cukup Ustaz. Baik. Syukran Ustaz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kita bahas untuk kasus yang pertama yang Anda sampaikan. Anda menjadi reseller dari produsen, dan tadi yang bisa saya tangkap bahwa Anda menjadi reseller dari beberapa produsen. Bisa teman Anda yang pertama, teman Anda yang kedua, kemudian Anda mendapatkan pesanan dari customer. Karena barangnya custom, sementara barang tidak dimiliki di tempat Anda, Anda lemparkan ke produsen. Baik. Apakah seperti ini diperbolehkan? Yang pertama begini. Saat Anda melakukan akad dengan customer, Anda tidak memiliki barang. Karena Anda tidak memiliki barang, sementara Anda bukan produsen, maka pada asalnya akadnya nggak boleh. Kenapa? Sama dengan menjual barang yang tidak dimiliki, dan bukan akad istisna, bukan akad memproduksi barang. Baik. Kecuali jika Bapak menjadi wakil bagi teman Bapak yang merupakan produsen. Nah, ketika Bapak menjadi wakil bagi teman Bapak yang mereka adalah produsen, berarti posisi Bapak adalah kepanjangan tangan dari teman-teman Bapak. Nah, kalau status Bapak jadi kepanjangan tangan, berarti harus jelas nih, Bapak itu wakil teman yang mana? Misalnya Bapak punya beberapa teman produsen, A, B, C, D. Bapak harus jelas, Bapak jadi wakil yang mana? Saya jadi wakil semuanya, silahkan. Tapi saat mendapatkan customer tertentu, saat dapat customer tertentu, Anda harus tegaskan, ini saya jadi wakil yang mana? Maka tidak boleh misalnya, setelah deal dengan konsumen A, atau setelah deal dengan konsumen X, Anda sudah mendapatkan pembayaran, lalu Anda bawa ke 4 teman Anda. Anda bawa ke teman produsen A, dia nggak bisa. Produsen B juga nggak bisa. Produsen C baru bisa. Jadinya nggak jelas ini. Berarti saat Anda transaksi dengan konsumen X, Anda belum menjadi wakil bagi salah satu di antara mereka. Kenapa? Karena tadi setelah Anda transaksi, Anda tidak bisa menunjuk mana yang nanti bisa memproduksi. Nah, kalau kayak gini berarti Anda bukan wakil saat transaksi. Dan ketika transaksi statusnya bukan wakil, dan juga bukan pemilik barang, juga bukan produsen, berarti ini terhitung jual beli barang yang tidak dimiliki, dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Tak boleh yang kayak gini. Baik. Terus solusinya gimana? Solusinya, Anda bisa lakukan dua cara. Cara yang pertama adalah Anda jadi wakil ke salah satu. Anda boleh saja mewakili keempat-empatnya, tapi Anda ketika dapat konsumen harus nunjuk salah satu. Misalnya konsumen X, Pak, saya pesan kaos yang besarnya X5L. Gede banget ya. Kemudian sebelum Anda deal dengan konsumen ini, cari dulu siapa produsen yang bisa memproduksi itu. Ketemulah produsen D. Teman Anda yang D bisa. Oh, kami memang spesialis untuk yang gede-gede. Ya. X7L itu bisa. Ya. X8L bisa. Anda langsung arahkan ke produsen D. Baik. D ada yang pesan kayak gini. Kira-kira harganya berapa? Lalu D ngasih harga sekian. Boleh nggak saya naikin? Terserah kamu. Pokoknya store ke saya 200 ribu. Sudah? Anda langsung kembali menghubungi konsumen Anda tadi. Pak, harganya 250.000. Jadi atau tidak? Ya sudah, enggak apa-apa, jadi. Silakan transfer ke tempat Anda. Sudah? Setelah transfer ke tempat Anda, Anda langsung ambil 200, kasihkan ke D. D memproduksi. Nah, dalam kondisi ini berarti Anda betul-betul jadi wakilnya D, dan akad ini boleh. Akad ini boleh karena posisi Anda sebagai apa? Wakil. Beda dengan yang tadi, Anda setelah deal dengan konsumen, terus Anda baru nyari produsen mana yang bisa. Kalau kayak gini enggak bisa, enggak boleh kayak gini. Ini jadinya Anda belum jadi wakil salah satu mereka, sementara barang tidak Anda miliki dan Anda bukan produsen. Jadinya masuk kategori jual beli barang yang tidak dimiliki, dan itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Bisa enggak pakai akad salam? Bisa enggak pakai akad salam? bisa pakai akad salam, tapi dengan persyaratan jumhur. Kalau kita lebih mendukung pendapat jumhur, masa waktunya harus lama. Masa waktunya harus lama. Lamanya seberapa? Minimal sebulan. Sehingga saat konsumen transfer, baik, insya Allah barang akan kami kirim sebulan lagi. Cuman akad salam itu tidak boleh custom. Karena salam muayyan hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Jumhur melarang, Syafi'iyah juga melarang salam muayyan. Sementara tadi Anda sampaikan, objeknya objek yang sifatnya custom tertentu. Salam tidak boleh objek custom. Sehingga salah dikit, nanti nggak jadi beli. Konsumen komplain, itu nggak boleh. Tapi kalau salam itu atau objeknya itu punya rentang kriteria yang lebih luas, misalnya kaos dengan ukuran seperti ini, masalah gambar nggak ada, polosan saja. Nah itu insya Allah bisa. Tapi kalau custom kan ukurannya detail, modelnya detail, sablonan detail, gambarnya detail. Lah kalau kayak gini, custom seperti ini nggak bisa pakai akad salam. Karena salam custom, salam muayyan itu hukumnya dilarang dengan sepakat ulama. Baik. Skema yang kedua. Skema yang kedua, Anda melakukan transaksi jual beli biasa. Bentuknya begini. Saat konsumen X pesan, dia menyebutkan kriteria. Lalu Anda sanggupi, baik, kami sanggupi. Tapi akadnya nanti setelah barang ada. Kemudian kriteria itu Anda bawa ke produsen yang bisa membuat A, B, C, D, E. Nah, C bisa. Terus diproduksi oleh C, Anda bayar ke C. Berarti di sini Anda kulak dengan akad istisna. Anda dengan C akadnya istisna. Setelah itu barang jadi dikirim ke tempat Anda. Sudah? Jangan dikirim ke konsumen ya, kirim dulu ke tempat Anda. Setelah barang Anda terima, konsumen dihubungi lagi. Ini barang sudah ada, jadi beli ataukah tidak? Kalau dia jadi beli, silahkan ditransaksikan. Kalau nggak jadi beli, Anda tidak boleh memaksa dia untuk beli. Ini yang sering kita istilahkan dengan baik musawamah lil amir bisyira. Jual beli musawamah untuk orang yang berencana beli. Nah, kedua ini juga diperbolehkan. Wallahu a'lam. Kemudian tentang orang yang menjadi mitra GoFood, di mana harga offline lebih murah dibandingkan harga online. Boleh ataukah tidak? Wallahu ta'ala alam, insya Allah tidak ada masalah. Pendekatan saya seperti ini ya. Kalau saya punya dua outlet, punya dua warung. Yang satu, warung pinggir kali. Dengan apa? Bangunan kayu. Harga satu piring mie instan itu 5.000. Harga kopi 5.000. Lalu saya buat warung yang lebih bagus. Dia bangunannya bagus, pakai apa? Pakai AC dan seterusnya. Saya kasih nama Riverside Resto. Yang satu warung pinggir kali, yang satu Riverside Resto. Cuman beda bahasa. Di sini harganya lebih mahal. Boleh atau tidak? Boleh, meskipun masakannya sama. Sama sebagaimana saya punya outlet di kampung, saya juga punya toko di bandara. Harga air mineral di kampung, di toko saya di kampung, harganya 3.000. Kalau di bandara Anda beli 10.000. Diperbolehkan. Karena boleh menjual dengan harga yang berbeda ketika ada perbedaan tempat. Dan itu kembali kepada kerelaan dari pihak penjual karena ini adalah barangnya. Wallahu a'lam. Baik. Kita coba bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau kita beli voucher untuk salah satu minimarket, yang saya pahami ada beberapa aturan. Satu, jika total barang yang saya beli nilainya lebih murah dari voucher, maka sisanya tidak dikembalikan. Dua, jika voucher itu hilang, tidak bisa diganti. Tiga, jika voucher itu ditemukan orang lain, maka bisa dipakai orang itu. Empat, ada batas expired voucher. Jika tidak dipakai sampai waktu tertentu, maka voucher itu hangus. Mohon penjelasannya Ustadz, karena hukumnya hutang, apakah berarti voucher ini tidak boleh dibeli? Dan bagaimana kalau kita nemu voucher ini di jalan, bolehkah digunakan? Baik. Memang begini ya, jadi ketika kita membahas satu kasus tertentu, ini sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, ada beberapa peluang pendekatan. Bisa didekati dengan A, bisa didekati dengan B, didekati dengan C, D, dan beberapa pendekatan yang lainnya. Ada beberapa peluang pendekatan. Nah, dari sekian banyak peluang pendekatan tadi, kita sudah belajar mengukur ya. Jual beli nggak bisa, salam juga nggak bisa, kemudian wadiah nggak bisa, disebut akad sharaf pada saat beli voucher juga nggak bisa, karena voucher bukan uang. Kita sudah mengukur, ini nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa, dari sisi pokok akad. Nah, yang paling mungkin adalah utang. Ya, meskipun di posisi utang di situ, barangkali tidak 100% memenuhi konsekuensinya. Ada 1, 2, atau 3 konsekuensinya yang bermasalah. Nah, kalaupun misalnya konsekuensinya bermasalah di salah satu, atau tidak memenuhi salah satu konsekuensinya, apakah itu menyebabkan akad utangnya jadi batal misalnya? Wallahu ta'ala alam, dari penjelasan yang tadi kita sampaikan seperti di yang diterbitkan dalam fatwa Darul Ifta Yordan, mereka menganggap itu akadnya utang. Nah, masalah keberadaan konsekuensi yang lain, saya belum mendapatkan keterangan tentang itu. Termasuk misalnya ketika voucher hilang, terus nanti apa tadi? Nggak bisa diganti. Masa utang hilang nggak bisa diganti, misalnya ya. Atau ketika voucher ditemukan orang lain, nanti bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Masa utang ditagih orang lain bisa? Karena memang voucher itu tidak beridentitas. Sehingga pemegang voucher ini, siapakah yang berhak, tidak punya identitas. Beda dengan surat utang ya. Kalau surat utang, saya utang kepada si A senilai sekian. Kemudian si A nagih, ternyata yang nemu B surat itu. Terus B nagih. Maka saya bisa nolak. Duh, dulu si A bukan kamu, mana KTP kamu? Enggak cocok tuh namanya. Dah, boleh, enggak bisa dipakai. Harus A yang datang. Itu memang normalnya utang demikian. Tapi di voucher ada aturan yang aneh seperti ini. Namun, dari asas akadnya, yang lebih tepat adalah itu akad utang. Wallahu ta'ala alam. Baik. Coba kita angkat. Silahkan. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, saya mau tanya mengenai tadi yang terkait dengan e-money dan GoPay atau OVO dan semisalnya. Nah, tadi kan dikatakan kalau di e-money itu kan skupnya lebih luas, sementara kalau GoPay itu lebih terbatas, sehingga GoPay itu jatuhnya tuh adalah lebih dekat ke hutang, sementara kalau iman itu lebih dekat ke sorb. Nah, pertanyaan kan kalau dalam kondisi sekarang ini, sebenarnya kan penggunaan semacam GoPay dan OVO itu lebih luas lagi sekarang. Contohnya di warteg itu sekarang ada QR yang bisa di-scan untuk pembayaran dengan GoPay atau OVO. Lalu di contohnya juga bisa di ekspedisi pengiriman, dia juga menyediakan opsi pembayaran dengan menggunakan GoPay atau OVO. Artinya sekarang cakupannya lebih luas. Nah, jadi apakah pertanyaan pertama itu apakah itu bisa tetap masih dalam pengertian sebagai lebih dekat ke hutang atau bisa di seperti e-money juga fungsinya, jadi dekat ke sorb. Nah, pertanyaan kedua adalah ketika kita menggunakan aplikasi lalu mendapatkan diskon dengan misalnya menggunakan pembayaran OVO atau menggunakan GoPay. Nah, kaitannya ke pertanyaan pertama tadi, kalau misalnya itu dinilai sebagai sorb, berarti sebenarnya diskon atau keuntungan itu bisa kita gunakan atau tidak gitu. Itu aja pertanyaan Ustaz. Baik. Kalau khairan. Wa jazakumullahu khairan. Baik, kita coba mengulang kembali pembahasan tentang e-money. Yang kita tahu uang elektronik di Indonesia ada dua bentuk ya, ada yang chip based dan ada yang server based. Tapi sebenarnya bentuk ini tidak bagi saya tidak begitu mempengaruhi posisi hukumnya. Yang menjadi penentu di situ adalah tingkat penyebarannya. Jika dia disepakati oleh masyarakat sebagai bentuk mata uang yang bisa dijadikan sebagai alat transaksi di banyak tempat, dimanapun, maka insya Allah dia bisa disebut sebagai uang. Sehingga diistilahkan oleh para ulama dengan an-nukut elektroni, mata uang elektronik. Yang kedua, jika dia sifatnya terbatas, hanya bisa dipakai untuk lingkungan tertentu, atau komunitas tertentu, atau aplikasi tertentu, maka dia bukan uang, tapi saya sebut simpanan. Saya tidak menyatakan utang di kesimpulan buku itu, tapi saya menyatakan simpanan. Simpanan itu bisa bentuknya utang, bisa bentuknya wadiah. Sudah? Yang jelas, secara pribadi saya tidak mengatakan itu, belum bisa mengatakan itu uang. Nah, untuk posisi tidak bisa disebut sebagai uang, apakah nanti bisa bertahan terus? Jawabannya mungkin tidak bertahan terus. Karena teknologi itu berkembang, dan keluasan jangkauan teknologi juga berkembang. Mungkin teknologi ini di Jakarta hal yang ma'ruf. Begitu pindah ke daerah pelosok Klaten, pelosok Lamongan, pelosok daerah mana lagi, pelosok Boyolali, Anda tidak menjumpai teknologi ini. Beli kangkung pakai OVO. Nah, sini Mbah, jempolannya mana? Nah, di-scan pakai jempolannya si Mbah yang jualan kangkung. Enggak bisa, ya. Atau tuku getuk nganggo GoPay, dia juga enggak terima. Seperti ini berarti adanya keterbatasan jangkauan sehingga memungkinkan untuk mengalami perubahan. Kedepannya misalnya hampir seluruh Indonesia bisa pakai, maka berubahlah status dia. Yang awalnya bukan uang jadi uang. Sehingga mungkin saja terjadi perubahan. Cuman wallahu ta'ala alam, untuk sementara ya. Secara pribadi saya mengatakan, keberadaan banyak toko yang dia menyediakan QR untuk kode tertentu ya, yang dia bisa di-scan untuk pembayaran pakai OVO atau GoPay, itu kan karena masalah kerjasama. Bahwa warung ini bekerja sama dengan pihak GoPay atau bekerja sama dengan pihak OVO, lalu dia disediakan QR code, kemudian bisa di-scan untuk pembayaran. Bagi warung yang tidak menyelenggarakan kerjasama, dia nggak bisa juga. Nah, itu kan berlaku juga, Pak, untuk e-money yang chip-based. Ya, berlaku juga. Tapi, yang saya lihat sementara, e-money chip-based itu jangkauannya lebih luas dibandingkan e-money yang server-based. Sehingga, wallahu ta'ala alam, andaikan nanti OVO, GoPay, kemudian apa lagi? Dana, link aja, dan seterusnya, yang dia server-based, berlaku jangkauannya lebih luas lagi, ya, mungkin nanti statusnya akan berubah jadi uang. Kemudian, jika kita pahami itu sebagai sarf, berarti keberadaan diskon boleh ataukah tidak? Yang saya tahu itu pilihan alat bayar ya. Bapak kalau bayarnya tunai harganya 10.000. Tapi kalau bayarnya pakai OVO cukup 1.000. Itu kan pilihan alat bayar. Andaikan itu sharaf. Kalau kita sepakat itu sharaf, insya Allah perbedaan harga tidak masalah. Sah-sah saja saya misalnya menjual HP saya. Kamu kalau beli HP ini 3 juta. Tapi kalau kamu beli pakai dolar, 100 dolar aja enggak apa-apa. Saya butuh dolar. Saya jual 100 dolar. Tapi kalau pakai rupiah, 3 juta. Berarti kan separuhnya ya. Kurang lebih separuhnya. Boleh enggak kayak gitu? Boleh. Terserah saya. Karena saya memiliki barang ini, sehingga saya boleh saja menjual barang ini dengan harga sesuai yang saya inginkan. Kamu kalau pakai duit, 3 juta. Kalau bayarnya pakai beras, bayarnya pakai beras, cukup 3 kintal. 3 kintal, ya mungkin kurang dari 3 juta. Sehingga yang seperti ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.